hanya sentuhanmu mampu menyembuh, mendamaikan jiwaku selalu. Ada saja kau menunggu diriku, biar waktu berlalu selalu. Hanya diriku saja yang kau cari, namun kini kau biar ku mencari. Salahkah untuk ku mencintaimu? Salahkah ku untuk menyayangimu? Terlalu ku rindu. Salahkah, berdosakah aku mencintaimu? Berdosakah aku menyayangimu? Hingga harus kau pergi berlalu. Kau biar ku cari sendiri, di mana salahku mencintaimu, apalah dosaku menyayangimu. Mungkin kau terlalu cinta. Maafkan.